apa hukumnya membunuh ular di dalam masjid? Di Makkah pun boleh membunuh ular. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah beliau mengatakan uqtulul aswadain. Ya, fi shalah. Bunuh dua yang hitam dalam salat. Maksudnya dua yang hitam bukan berarti harus warna hitam, kebanyakannya biasanya hitam. Bunuh al-hayyah wal aqrab. Ular dan kalajengking. Naam. Dalam riwayat Imam Ahmad, hadis Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun kulluhunna fasik yuqtalna fil hill wal haram. Ada lima hewan semuanya fasik, boleh dibunuh baik di tempat yang halal maupun di haram. Ya, di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-hayyah, yaitu ular. Naam, al-fa'rah wal aqrab, tikus, kemudian kalajengking, kemudian al-hayyah, ular, al-kalbul aqur. Yang dimaksud al-kalbul aqur, di sana ada penafsiran yang berselisih para ulama, namun yang dimaksud adalah binatang buas, semua binatang buas yang membahayakan manusia, singa, macan dan yang lainnya, dan al-ghurab, burung gagak. Nah,